Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن آخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bina'atin dolala wa inna kulla dolalatin finnar. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita dalam al-usul al-thalathah wa adlatuha dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan sedikit juga dari Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah. Kita masih seputar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah taala berkata, "Falamma istaqarra bil Madinati amara bi baqiyati syara'il Islam mislu az-zakati was-shaumi wal-hajj wal-jihadi wal-adhani wal-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalika min syara'il Islam." Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menetap di Madinah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dengan syariat Islam yang selanjutnya sampai habis, seperti zakat, saum atau puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berada di Mekah 10 tahun, beliau hanya diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid. Ya, mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk menjauhkan umat manusia dari syirik, dari menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya dakwah tauhid ini, melebihi dakwah yang lain, melebihi jihad, melebihi apalagi hanya sekedar politik dan ekonomi. Tauhid adalah di atas segala-galanya. Kenapa? Karena tujuan dari semua nabi dan rasul dari awal sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ani abudullaha wajtanibut taghut. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari, menjauhi taghut. Taghut adalah diantaranya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian pada tahun ke-10 kenabian, dalam beberapa sejarah sebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan Isra dan Mi'raj, dan disitulah kemudian mendapatkan syariat untuk pertama kalinya, yaitu sholat yang pada awalnya hanya dilaksanakan dua rakaat dan juga belum diwajibkan untuk berjamaah. Kenapa? Karena belum punya masjid. Mau berjamaah di mana? Di Mekah. Ya, di Mekah belum ada masjid. Kalau ada berjamaah, kalau berjamaah malah lebih mudah untuk ditindas oleh orang kafir musyrik di Mekah pada waktu tersebut. Dan sebagian ulama juga mengatakan dan berpendapat bahwa zakat juga sudah ditetapkan di Mekah. Namun bagian-bagiannya dan juga jenis-jenisnya belum ditetapkan, jadi masih sukarela. Ya, sebagian bertawa demikian. Namun yang jelas bahwasanya pertama kali syariat turun kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Hal itu menunjukkan bahwa sholat adalah yang paling utama. Dan kita tahu bahwasanya dalam rukun Islam sholat adalah rukun yang kedua. Dan itu sesuai. Ya, Rasulullah SAW mendakwahkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah selama 10 tahun di Mekah. Baru kemudian turun rukun yang kedua yaitu sholat. Ya. Kemudian pada tahun ke-13 Hijriah atau setelah 13 tahun berada di Mekah, Rasulullah SAW kemudian hijrah ke Madinah. Dan pada 10 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir dari kenabian dan dari masa hidup Nabi SAW, turunlah seluruh syariat-syariat Islam. Mulai dari ketentuan sholat, berapa-berapanya, zakat, puasa, haji, ilmu bagi waris, dan yang lain-lainnya semuanya turun di Madinah. Antum bisa bayangkan, buku-buku fikih yang tebal-tebal, yang berpuluh-puluh jilid, bahkan beribu-ribu jilid itu, ya diterangkan oleh para ulama, itu kan memuat tentang syariah, tentang tata cara beribadah. Itu Allah turunkan hanya dalam waktu 10 tahun. Berbeda dengan tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun. Padahal kalau kita bandingkan antara kitab-kitab akidah dengan kitab-kitab fikih, mana yang lebih banyak? Kitab fikih tentunya. Bahkan kitab akidah pun kadang-kadang memuat tentang masalah fikih juga. Ya, contoh apa? Contoh tentang masalah khuffain. Mengusap di atas khuf, di atas alas kaki, itu termasuk fikih tapi termasuk akidah. Bagaimana bisa? Karena mempercayai bolehnya ketika berwudu mengusap di atas khuf atau alas kaki, itu termasuk akidah yang diingkari oleh Syiah. Maka itu termasuk akidah juga, ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, walaupun kita melihat pembahasan akidah itu tidak sebanyak pembahasan fikih, tapi itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Karena apa? Karena itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Percuma seseorang ahli di dalam fikih tapi kemudian tidak bisa mengetahui Allah ada di mana. Ditanya Allah di mana? Jawabannya di mana-mana. Tapi mereka mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berisra dan mi'raj ke langit, bukan kemana-mana ya. Padahal menemui Allah kan? Kalau menemui Allah ada Allah di mana-mana, harusnya Nabi isra mi'raj kemana-mana. Ya, tidak tentu arah. Tapi kan tidak. Kemana? Ila sidratil muntaha, ke sidratul muntaha, ke langit yang ketujuh. Ya. Ada paradoks di sini, ya. Ada kontradiksi, komplikasi dan juga kontrasepsi, tidak ya. Pokoknya kalau akidahnya tidak benar itu semuanya akan terjadi pertentangan yang besar. Dan juga kenapa pada waktu di Mekah belum ada perintah untuk sholat berjamaah? Karena apa? Karena juga azan disyariatkan di mana? Di Madinah. Ya, bagaimana orang akan sholat? Kumpul sholat berjamaah, sedangkan tidak ada panggilannya. Ya. Kita lanjutkan. Wa akhadha ala hadha 10 sinin wa ba'daha tuwfiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Dan menerangkan masalah syariat-syariat Islam ini, tata cara beribadah dengan segala turunan-turunannya, itu memerlukan waktu selama 10 tahun. Dan setelah selesai semua, maka Nabi SAW wafat. Tapi agamanya tetap ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Wafatnya Nabi SAW itu dimulai dengan sakit. Ya. Dan sakitnya itu kalau disebutkan faqtara abihil maradu sallallahu wasallam alaihi fi akhir syahr as-safar wa awal syahr rabiul awal. Bahwasanya Nabi SAW mulai sakit itu pada akhir bulan Safar dan di awal bulan Rabiul Awal. Ya. Maka Nabi SAW keluar menemui para sahabatnya dengan kepala diikat. Pada masa dulu, dan saya juga sering membaca kisah-kisah orang-orang Arab terdahulu, kalau mereka sakit kepala, obatnya adalah diikat kuat-kuat. Dan lumayan manjur juga, sekarang gak antum ikat ya. Tapi jangan pakai kawat, nanti luka. Pakai sorban atau pakai apa ikat, lumayan mengurangi. Ya. Walaupun secara keturunan saya tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Tapi kalau saya coba itu memang lumayan. Ya. Kalau tidak ya sudah, minum obat. Atau dibekam. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat di masjid dengan kepala diikat, lalu naik ke mimbar dan sabda beliau yang pertama kali pada waktu adalah apa? Memintakan ampun bagi para syuhada, orang-orang syahid di dalam peperangan yang terbunuh di Uhud. Kemudian Nabi SAW bersabda sebuah perkataan yang kalau dilihat dari hadis itu hanya dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, inna abdan min ibadillahi khayrahu Allahu baina dunya wa ma wa baina ma indahu fahtaru ma indallah. Sungguhnya salah seorang hamba Allah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia dan antara berada di sisinya, atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu memilih untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatamiha maha Abu Bakar wafabaka. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memahaminya lalu menangis. Kenapa? Assalamualaikum. Ini dulu pengawasan. Itu. Sana mahasiswa. Mantap. Kayak maghrib. Abu Bakar radhiyallahu anhu paham bahwasanya hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rasulullah SAW. Artinya bahwa para ulama menyebutkan Rasulullah SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara tetap diberikan umur lebih panjang atau kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW tahu, faham dan sangat mengerti bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Bahwa dunia ini hapana. Dunia ini menipu. Maka Rasulullah SAW lebih memilih untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum pernah membaca orang yang tertua di Indonesia yang umurnya 145 tahun. Dia sudah mempersiapkan batu nisannya sejak 20 tahun. Kenapa? Sudah bosan hidup. Kenapa bosan hidup? Menikah 4 kali. Istrinya sudah meninggal semua. Anak pun meninggal, tinggal cucunya. Orang-orang yang seangkatannya sudah tidak ada. Apa yang diharapkan dari kehidupan seperti itu? Ya. Antum saja nanti kalau sudah lulus dari kampus, dari ITB atau dari manapun, kemudian kembali lagi 10 tahun kemudian, itu merasa asing. Kenapa? Tidak ada teman-teman, tidak ada yang kenal. Kecuali dosen-dosen itu pun kalau masih kenal kepada kita. Atau antum kembali ke SMA, datang ke sana ke alma mater SMA, merasa terasing. Dan itu tidak seterasing ketika seorang hidupnya lama dan tidak ada kawan lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan untuk lebih lama lagi hidup. Kalau memang sudah ajalnya, sudah kembali. Memilih itu sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu berkata, dengan ayah ibuku aku menembusmu wahai Rasulullah SAW, dan juga dengan ibuku kami dan anak kami, bahkan dengan jiwa kami dan harta kami. Artinya apa? Artinya Rasulullah, artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu menginginkan agar Rasulullah SAW lebih lama lagi. Kalau perlu ditembus dengan apapun yang mereka punyai, agar Rasulullah lebih lama berada bersama mereka. Dan kita pun pasti akan seperti itu kalau mempunyai iman seperti para sahabat. Jangankan demikian, antum kalau melihat orang tua antum sakit, pasti antum, ya Allah, kalau bisa kutukar nyawaku dengannya akan aku tukar. Bukan begitu? Apalagi kepada Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar wajar ketika mengatakan akan kutembus dengan segalanya. Tapi kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala rasulika ya Abu Bakar, perlahan-lahan, tenang wahai Abu Bakar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling aku percaya adalah Abu Bakar. Ya, baik dalam apa namanya, kebersamaannya, dalam hartanya. Jika aku akan menjadi mengambil kekasih, maka tentu aku sudah menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ya. Tapi dia adalah kasihku dalam Islam dan yang aku sayangi dalam Islam. Ini adalah karomah terbesar dari seorang sahabat. Ya. Karomah itu bukan artinya bisa berjalan di dinding, cicak men. Ya. Ada seorang santri bangga kiainya bisa apa namanya, berjalan di dinding. Subhanallah. Apa dibanggakan? Ya, Spiderman juga bisa. Justru dibanggakan itu adalah ketika seorang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah karomah wali. Semakin taat kepada Allah maka semakin tinggi karomahnya. Bukan tidak apa namanya, tidak tembus di bacok contohnya, kebal di bacok, kebal di apa namanya, di ditembak. Justru orang yang punya ilmu kebal adalah para pengecut. Betul tidak? Pengecut. Kenapa? Takut darah. Ya, takut darah. Takut mati. Sedangkan dalam Islam yang namanya berjuang adalah hidup mulia atau mati syahid. Ya. An-nasu abu syahadah. Dalam jihad yang benar ya, bukan jihad serampangan. Kalau jihad serampangan nah, mati sangit, bukan mati syahid. Ya. Jihad jihadnya yang jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya. Bukan jalan Sudirman, apalagi jalan Juanda. Saya sepanjang jalan ke sini tadi melihat apa namanya, tiang-tiang flyover itu kotor oleh ulah yang kemarin, demo kemarin, ulah buruh. Kota ini ada karena buruh, subhanallah. Ya, itu pengaruh buruh dari barat. Ya. Sedangkan buruh-buruh itu pengetahuannya rendah. Maunya nuntut tinggi, kerjanya memudah. Mimpi siang bolong. Kemudian selanjutnya, wala makana yumul isnain astani ashar atau talis ashar min syahri rabi al-awwal min as-sana al-hadir ashar tamil hijrah ikhtarahu allahu li jiwarihi falamma nazala bihi ja'ala yudkhilu yadahu fi ma'in ya'dahu wa yamsa wajahu wa yakulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ketika hari Senin pada tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW untuk berada di sisinya. Ketika kematian sudah mendekat padanya, Rasulullah SAW meletakkan air yang berada di sisinya, ya, meletakkan tangan kepada air sisinya, kemudian mengusap wajahnya sambil mengatakan, La ilaha illallah, sungguh kematian itu ada sakaratnya. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW wafat. Dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat goncang, para sahabat bimbang, para sahabat terkejut. Mereka tidak percaya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan mereka. Seakan masih kemarin Rasulullah Sallam memberikan nasihat kepada mereka. Seakan baru kemarin Rasulullah SAW masih memberikan ujangan, masih kadang-kadang bercanda dengan mereka, masih memimpin mereka perang, masih makan bersama-sama mereka. Sekarang Rasulullah SAW diberitakan wafat, mereka semuanya goncang, mereka semuanya terkejut dan masa tidak percaya. Maka Abu Bakar As-Siddiq, orang kepercayaan Rasulullah SAW, yang menjadi pengaman umat pada waktu itu, kemudian naik mimbar memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berkata, amma ba'd, kemudian dalam riwayat lain, ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu allaha fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta au in kutila aw mata au kutila qatabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ada rasul-rasul sebelumnya yang sebelumnya sudah meninggal semua, sudah wafat semua. Yang namanya rasul artinya dia akan wafat karena dia adalah manusia dan dia adalah makhluk. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas dunia ini akan fana, akan sirna dan hanya akan abadi wajah Allah yang maha agung dan maha mulia. Apa imata au kutilam qalabtu ala qabikum? Apakah jika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wafat, meninggal atau terbunuh, kalian akan menjadi kafir? Sedangkan yang kalian sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan terfokus kepada personel, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terfokusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Bakar juga membaca, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya kamu akan mati dan sungguh mereka pun pasti akan mati. Ya. Dengan dua ayat itu, umat Islam, para sahabat waktu itu kemudian tersentak. Ya. Mereka tersentak. Dan mereka semakin keras tangisannya karena yakin bahwasanya Rasulullah SAW sudah wafat. Ya. Bolehkah kita menangis ketika seorang yang kita kenal, yang kita cintai meninggal dunia? Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah meratap. Rasulullah SAW saja menangis ketika anaknya meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbina ma yurdi rabbana. Sungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menangis, kita boleh bersedih, tapi jangan mempertanyakan kenapa meninggal. Jangan seperti dalam sinetron-sinetron, kenapa ayah saya yang dipanggil? Kenapa orang tua saya meninggal? Jangan mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena semua takdir itu adalah baik bagi manusia. Ya. Karena itu ajalnya sudah ditetapkan, tidak perlu ditanyakan. Allah tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang diperbuatnya. Itu adalah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita jangan sampai seperti orang Syiah, mukul-mukul pipi, merobek-robek baju. Ya. Dalam hari Asyura, ya, pukul-pukul pakai apa? Saya di rumah banyak itu, banyak parang. Sebenarnya saya ingin ikut. Ikut apa? Ikut mukulinya gitu. Saya rela, saya insya Allah. Ya, tidak perlu dibayar. Sekuat tenaga. Martil juga ada. Ya. Kalau diundang saya rela itu. Itu mau. Oh, lumayan kan buat latihan. Maka kemudian Rasulullah SAW dimandikan dengan bajunya, dengan gamisnya, sebagai penghormatan agar tidak terlihat auratnya. Kemudian dikafani dengan 3 helai kain tanpa memakai sorban. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW sholatkan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Kenapa? Di kamar sempit. Di kamar sempit. Kan bisa berdua. Kan tidak perlu sujud. Ya, memang ada sujudnya kan, tidak kan? Kenapa? Karena waktu itu umat Islam belum punya pemimpin. Tidak ada yang berhak menjadi imam. Imamnya sudah wafat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau masalah tempat sempit bukan alasan. Ya. Itu demikian yang diterangkan oleh para ulama. Saya juga cuma nyontek aja. Setelah itu beliau diwafatkan pada malam Rabu setelah dibaiat khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW dimakamkan demikian lama, menunggu 1 hari? Agar jangan sampai umat Islam wafat, umat Islam tanpa pemimpin sama sekali. Jadi ketika Rasulullah SAW dikuburkan, sudah ada pemimpin. Dan itu yang dilaksanakan di kerajaan Arab Saudi. Ya. Ketika ini wafat, langsung turun kepada, langsung dibaiat penggantinya sebelum yang raja yang meninggal ini dimakamkan. Ya. Baiat secara simbolis, nanti baiat secara umum. Itulah indahnya Islam, selalu mengenal persatuan, tidak tercerai-berai. Walaupun umat Islam sekarang suka bertengkar. Ya. Wa hadza dinu. Inilah agamanya, yaitu Islam. La khaira illa dalla al-ummata alaih. Tidak ada kebaikan pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkannya. Wa la syarra illa hadharaha minhu. Dan tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan tentangnya. Wal khairu alladhi dalla alaihi. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah apa? At-tauhid. Pertama. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yiradah, dan semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrul ladzi hadhara minhu, dan kejahatan yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Asyirku. Pertama kali adalah syirik. Dan semua yang Allah benci dan Allah abaikan. Ya, yang Allah enggani. Kalau kita melihat bahwa semua kebaikan itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka semua ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW berarti dia adalah tidak baik. Ya. Saya tadi baru membuka sebuah kebodohan umat yang mengaku Islam dan Islam berlepas diri darinya. Ya. Yang mengatakan bahwa kalau ingin pisang itu enak dimakan, maka gantungkan menghadap kiblat. Ajaran di mana itu? Jadi gantungkan dulu entah sehari dua hari menghadap kiblat, itu baru nanti pisangnya rasanya enak. Coba ya, pisangnya pisang kelutuk. Ya. Tahu pisang kelutuk yang itu, yang apa? Tetap saja kalau di apa, kalau digigit biji semua. Atau dengan ada mengatakan bahwa lantai 13 itu tidak, nomor 13 itu nomor sial. Ya. Saya mencoba beberapa apartemen di Bandung, menemukan memang tidak ada nomor 13. Angkat apa namanya? Lantai 13. Subhanallah. Ya. Maka saya terus terang salut ya kepada pemain muda Persib yang memakai nomor 13. Namanya bagus. Pilihan dia tuh nomor 13. Orang tidak mau 13, dia pakai 13. Ya. Kenapa? Keburukan itu semua sudah tunjukkan Rasulullah SAW dan itu tidak termasuk nomor 13 dan nomor sial. Ya. Atau malam Jumat kliwon. Ya, malam Selasa kliwon. Padahal pasar kliwon adanya di Jawa Tengah, di Jawa Barat enggak ada. Itu adalah hari-hari buruh. Padahal malam Jumat adalah hari untuk ibadah. Ya, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak Al-Qur'an dan yang lain-lain, ya. Inilah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki musyrik datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan berkata, ya, bertanya, "Apakah Rasul kalian sudah mengajarkan kalian segala sesuatu, bahkan tentang cara buang air?" Maka Salman menjawab apa? Ya. Diajarkan tidak? Diajarkan. Ya. Lihat di agama lain sampai mengatur buang air tidak boleh menghadap kemana, bercara ceboknya bagaimana, dengan tangan apa, masuk kamar mandi pakai kaki apa, keluarnya bagaimana, doanya bagaimana. Ada agama lain seperti itu. Maka orang yang mengingkari Islam itu orang yang bodohnya sudah sampai level minus 2 juta. Ya. Lebih bodoh dari yang paling bodoh. Kalau dia sudah belajar Islam masih ingkar. Ya. Sampai hal yang paling remeh kelihatannya diajarkan. Yaitu apa? Bangun tidur. Kan kelihatannya remeh kan? Tapi diajarkan bangun tidur adalah kita membaca doa. Ya. Bahkan kalau orang tidak mau tidur itu artinya orang yang dikencingi setan matanya. Lewatnya demikian, ya, dikencingi setan matanya. Makanya nanti, tapi jangan begini ya, jangan nanti antum ke teman kos tidak mau bangun antum kencingi matanya, mau daripada kencingi setan katanya kencingi saya, jangan begitu. Itu pemahaman yang salah itu ya, itu pemahaman yang ekstrim. Tidak ada ulama yang memahami seperti itu, tidak ya, jangan. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan ba'atahullahu ilan nasi kafah wa iftaradallahu ta'atahu ala jami'il thaqlaini al-jin wal-ins. Wa dalil qala ta'ala qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah mengutusnya kepada seluruh umat manusia. Makanya tidak ada orang mengatakan ah itu kan buat orang Arab. Tidak. Ya. Justru yang agama yang terbatas itu agama lain. Seperti Kristen kan sebenarnya khusus untuk orang Yahudi. Ya, Bani Israel. Tapi ternyata sekarang yang banyak adalah orang-orang barat. Orang barat ya, orang Afranj yang sama sekali tidak ada hubungan orang Yahudi. Orang Yahudinya mereka tidak mau. Ya, atau di kita orang-orang yang ya orang Indonesia. Timur barat sama aja sih. Ya, yang penting bukan orang Yahudi. Agama Yahudi jangan orang Yahudi, kemudian juga agama yang lain contohnya. Lihat agama Buddha Hindu. Itu lekat dengan apa? Dengan budaya India. Ya kan? Istilah-istilah India. Tapa Brata. Ya. Mahabharata jadi dongeng ya. Ya. Seperti itu. Tapi kemudian ternyata dimodifikasi. Makanya kalau antum melihat agama Hindu apa namanya? Di tempat-tempat Buddha saja, Buddha Cina dengan Buddha Thailand dengan Buddha aslinya di sana di India itu berbeda-beda. Di Cina patung Buddhanya sipit. Ya. Bahkan agama Kristen pun ya, saya pernah melihat sebuah gereja orang kulit hitam. Yesusnya berkulit hitam. Mereka menginterpretasikan agama mereka masing-masing. Kenapa? Tidak ada tuntunan. Ya, kalau kita punya tuntunannya, Al-Qur'an Sunnah, pemahaman para sahabat. Jadi tidak akan melenceng. Kalau dari itu jelas melenceng. Ya, akan melenceng. Maka kita tidak akan pernah melihat seorang sahabat bernama Raden Umar bin Khattab tidak ada. Atau Tengku Abu Bakar As-Siddiq tidak ada. Ya, tidak akan. Kenapa? Tidak boleh dibudayakan seperti itu. Atau apa namanya? Sir Utsman bin Affan. Tidak akan terjadi seperti itu. Dan Allah mewajibkan semua saqlain. Saqlain itu adalah dua makhluk. Yaitu jin dan manusia untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jin tidak ada alasan untuk tidak masuk Islam. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 158. Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya. Namun kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan di kalangan orang Arab? Padahal kan untuk semuanya. Kenapa tidak di Romawi? Janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang menjadikan keturunannya sebagai imam bagi umat manusia. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan tidak ada pemimpin yang lebih besar daripada seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian akhlak orang Arab dengan keterpurukannya masih jauh lebih baik daripada akhlak-akhlak orang selain Arab. Makanya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Berarti orang-orang Arab punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, disempurnakan oleh Islam. Di antara akhlaknya adalah apa? Memuliakan tamu, menyambung silaturahim, memberi minum orang haji, menghormati bulan haram, ya, Memuliakan tamu orang Arab itu bukan main. Saya ketika di Mesir berapa kali diundang sama murid saya yang orang Mesir, sekian kali juga saya kapok. Kapoknya apa? Kok diundang kapok ya? Diundang makan kapok saya sama orang Mesir. Kenapa? Tidak tertampung oleh perut Indonesiaku. Ya. Padahal sudah sengaja dari pagi dikosongkan. Undangannya kan sore. Dari pagi dikosongkan. Ya, tetap saja. Makanya maklama tidak ikhlas. Kenapa ditambah lagi? Antum kalau ke Arab, jamu orang Arab setengah kambing itu buat berempat, buat berenam, setengah kambing belah dua gitu. Ya. Iya, mungkin pertama makan sangat ikhlas, tapi ketika suruh menghabiskan pasti enggak ikhlas. Kenapa? Sampai dulu saya bawa teman saya ikut dia ingin ikut diajak, ayo. Pertama dia menikmati, lama kelamaan matanya melotot. Dibuskan digini-gini berapa kali, banyak karung. Ya, akan padat gitu kan. Itu kemuliaan orang Arab. Kan lihat. Ya. Orang Arab kalau sudah memuliakan tamu seperti itu dan sampai sekarang masih seperti demikian. Ya, kecuali kalau yang Arab undi. Menyambung satu rahim. Antum lihat, tidak ada satu bangsa yang menjaga nasabnya selain orang Arab. Silsilahnya dijaga terus sampai menyambung kemana tuh tahu dia. Ya. Kalau antum nyambung kemana? Kedes ke Arab? Ke Jamada? Hayam Uruk? Ya? Atau yang dari Jakarta ke Sipitung? Dari Sunda ke Sangkuriang atau Dayak Sumbi? Ya? Tidak tahu kan? Seperti itu. Dan banyak lagi, termasuk bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling lama yang masih dipakai sampai sekarang. Masih terjaga keasliannya. Bahasa yang paling kuno masih dipakai. Zaman Fir'aun bahasa Arab sudah ada. Tapi bahasa Fir'aun lihat. Gone by the wind. Ya, hilang. Yang ada hanya tinggal tulisan-tulisannya. Cara membacanya pun orang bingung. Ya. Jangankan bahasa Fir'aun yang sudah sangat lama, di Indonesia saja bahasa Kawi yang merupakan induk dari bahasa Sunda dan Jawa sudah tidak ada yang tahu. Bahasa Sanskerta itu kita hanya tahu Pramuka, Wastu, Pradana, yang gitunya. Tapi orang yang bisa bicara ada? Tidak ada. Ya. Jangankan bahasa Sanskerta sudah mati, bahasa Inggris saja antum kalau baca teks asli, ya, tulisannya Shakespeare, baik itu Hamlet ataupun Romeo and Juliet, ya, itu bahasanya berbeda dengan bahasa Inggris yang sekarang. Bahasa Arab tetap, ya, ada bahasa pasaran, bahasa Amiyah, tapi itu tidak merubah bahasa yang kita pelajari sekarang ini. Makanya turunkan kepada Arab. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berakal. Ya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala sesuatu. Ya. Seorang sahabat berkata, "Na'am, laqad nahana an nastaqbila al-qiblah biqa'idin aw baulin aw nastanjia bi aqall min thalathi ahjar wa an aw an nastanjia bil yamin aw an nastanjia bi raji'in aw 'azmin." Ya, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kami segala sesuatu. Ya. Rasulullah SAW sudah melarang kami menghadap kiblat ketika buat BAK dan BAB. Dan melarang kami untuk cebok kurang dari 3 batu, 3 kerikil, atau melarang kami cebok dengan tangan kanan, atau melarang kami bercebok dengan tulang, ya, atau dengan kotoran kering. Itu diterangkan sampai sedetil-detilnya. Bahkan diterangkan mencabut ini saja sebagai ibadah. ibadah. Au ibadah. Ya. Kebersihan. Motong ini adalah kuku adalah ibadah. Remeh tidak? Remeh kelihatannya. Tapi terus terang saya memang, saya ulangi lagi, saya tetap jijik melihat seorang mau laki-laki perempuan yang kuku kakak, kuku tangannya panjang, apalagi tangan kiri. Kenapa? Saya membayangkan dia ceboknya seperti apa. Apakah tidak ada yang nyelip ketika cebok? Yakin gak? Coba habis dia cebok itu langsung ke mikroskop kan gitu, lalu perhatikan apa yang terjadi. Semua yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah baik bagi umatnya, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan semua yang dilarang Rasulullah SAW adalah buruk bagi umatnya di dunia ataupun di akhirat. Maka bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu pasti buruk. Maka heran jika ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Sudah jelas apa yang dilarang Rasulullah SAW adalah buruk. Ya. Kemudian juga Allah kan sudah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agamamu, agama kalian. Sesuatu yang sempurna tidak boleh ditambah atau dikurang. Kenapa? Jika sesuatu yang sudah sempurna ditambah atau dikurang akan menjadi aneh. Antum sudah sempurna kan sekarang bentuknya? Sudah. Coba tambah mata satu di sini. Bangga enggak? Enggak. Tangan kita ya. 5 jadinya. Coba tambah 2 lagi jempolnya. Kira-kira bangga atau agak gimana? Hah? Seperti itu. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kita merubah ajaran Islam itu akan menjadi aneh. Sebagaimana kita merubah susunan muka kita, mata di bawah, mulut di atas, kan aneh, ya, tidak bisa makan kuah, pedas mata kita nanti. Dan tidak ada perintah ajaran Rasulullah SAW kecuali mudah untuk dilaksanakan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kebaikan, kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 78 berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah tidak menjadikan ada kesusahan di dalam agama ini. Ya. Tidak ada yang merasa berat dengan ajaran Islam kecuali orang yang imannya lemah. Ya. Tidak ada yang merasa berat dengan ajaran Islam kecuali yang lemah imannya. Lemah semangatnya. Lemah segalanya, walaupun berotot. Walaupun six pack. Six pack tapi kemudian malas sholat, malas ke masjid, malas bangun subuh, berarti dia lemah. Ya, perlu obat kuat. Apa obat kuatnya? Rajin mengaji, rajin mendatangi majelis ta'lim. Bukan pakai Viagra. Ya. Tidak juga pakai Rosso, tidak. Percuma juga. Berapa banyak orang yang sanggup menaik gunung, turun gunung, hiking, goes sampai sekian puluh kilometer, diajak ke masjid 20 kilometer, nantilah lemah, ya, lentoy, dan selanjutnya. Kita lanjutkan. Wa dalil ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala innaka mayitun innahum mayitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka akan mati, dan sungguhnya kalian pada hari kiamat nanti akan saling berselisih. Ya. Di sini diterangkan bahwasanya siapapun termasuk Nabi SAW akan wafat, akan mati. Ya, dan semuanya manusia akan berselisih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menang terhadap orang Islam. Tidak akan pernah. Umat Islam kalah karena apa? Karena bermaksiat kepada Allah. Bukan karena kekuatan musuhnya. Ingat itu. Umat Islam kalah karena apa? Karena maksiat kepada Allah, bukan karena kekuatan musuhnya. Karena bermaksiat kepada Allah, maka Allah tidak menolong. Padahal Allah Subhanahu wa taala firman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Jika Allah sudah menolong kalian, maka tidak akan ada yang mengalahkan kalian. Loh, berarti kita kenapa kita kalah? Karena Allah tidak menolong. Kenapa Allah tidak menolong? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat padahal jauh. Dia merasa dekat pakainya kaca pembesar. Pakainya mikroskop. Wah, terasa dekat pakai teropong. Allah dekat dengan kita. Padahal apa? Ternyata kita jauh. Ya. Nauzubillahi minzalik. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia jika mati dia mereka dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 55, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Ya. "Minha khalaqnakum," darinya, dari tanah kami menciptakan kalian. "Wa fiha nu'idukum," dan ke dalamnya, ke dalam tanah kami kembalikan kalian. "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra," dan dari tanah kami keluarkan kalian sekali lagi. Menunjukkan apa? Bahwasanya kita akan dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Wallahu anbatakum minal ardi nabata," dan Allah menumbuhkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan dari bumi. "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Kemudian Allah yang akan mengembalikan kalian ke dalamnya, yaitu ke dalam tanah, ke dalam bumi, dan Allah yang akan mengeluarkan kalian nanti. Ya. Sesungguhnya dengan diutusnya manusia, dengan dibangkitkannya manusia pada hari kiamat nanti, itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kenapa? Karena dengan dibangkitkannya kembali umat manusia akan mendapatkan balasan atas segala perbuatannya di dunia, atau atas segala yang dia terima di dunia. Ya. Jika tidak ada hari pembalasan, maka yang dizalimi di dunia tidak mendapatkan balas apa-apa. Yang miskin di dunia tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Sebaliknya, orang yang menzalimi bebas dari perbuatannya. Orang yang kafir tidak mendapatkan konsekuensinya. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada hari pembalasan ini, hari kebangkitan, hari di mana manusia dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman itu akan takut terhadap hari itu, maka mereka akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Fa kaifa tattaqun in kafartum yawma yaj'alul wildana syiba. Surat Al-Muzammil. Fa kaifa tattaqun, dan bagaimana kalian akan bertakwa jika kalian ingkar kepada hari di mana para pemuda menjadi beruban. Anak-anak menjadi beruban itu kapan itu terjadi? Hari kiamat nanti. Dengan datangnya di kiamat, para anak-anak pemuda itu langsung beruban. Ya. Kemudian Allah di sini sebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab, "Wa ba'dal ba'ti muhasabuna wa mujziyuna bi'amalihim." Dan setelah mereka dibangkitkan, mereka akan dihisab akan diperhitungkan dan akan mendapatkan balasan dari amal-amal mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan perbuatannya, dan Allah memberikan balasan kepada orang berbuat baik dengan berlipat ganda. Ahsanu bil husna. Lihat ya. Kalau perbuatan buruk Allah balas sesuai dengan perbuatannya. Tapi perbuatan baik Allah balas dengan berlipat ganda. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menghukum orang-orang yang kafir, orang-orang berbuat buruk di dunia, itu karena keadilan darinya. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Adil atas perbuatan mereka. Tapi ketika Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang melakukan perbuatan baik, maka itu bukan keadilan lagi. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak wajib, tidak berkewajiban untuk memberikan pahala. Tapi Allah berhak untuk memberikan hukuman. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini adalah milik Allah. Maka Allah tidak punya kewajiban apapun kepada yang ada di semesta ini. Tapi Allah punya hak atas semua yang ada di alam semesta ini. Itu yang harus kita pahami. Maka kita tidak boleh menuntut hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminta rahmat Allah. Meminta, bukan menuntut. Karena Allah tidak dituntut. Allah tidak punya kewajiban apapun atas kita. Makanya di antara kesesatan-kesesatan, solawat-solawat yang dibuat-buat itu adalah apa? Menuntut Allah dengan apa? Dengan wibawa Nabi, dengan kedudukan Nabi. Padahal Allah tidak punya kewajiban apapun atas itu. Ya? Kan kita juga mendengar hadis Nabi mengatakan bahwa semua akan masuk surga dengan rahmat Allah. Apa dengan amal kita? Tidak. Amal kita dibandingkan dengan nikmat Allah yang berikan kepada kita, tidak sampai setai kukunya. Tidak sedikit pun. Bahkan kita beramal pun dengan rahmat Allah. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa yang kita banggakan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Maka pada saat itu barang siapa melakukan kebaikan sedikit pun, dia akan mendapatkannya, akan melihatnya. Barang siapa melakukan keburukan sedikit pun, dia akan melihatnya. Kecuali jika kemudian Allah mengampuninya, atau kecuali dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Jangan antum merasa masih muda kemudian tobatnya nanti-nanti, karena untuk mati tidak menunggu tua. Karena untuk mati syaratnya tidak harus tua, tidak harus sakit. Saya tadi baru dikirim sebuah gambar cukup mengerikan ya, di WA, yaitu tabrakan katanya di daerah Cimahi antara dua sepeda motor, yang satu meninggal dunia dengan mengenaskan. Kenapa? Kepalanya putus ya, dengan helm-helmnya masih menempel helmnya, tapi kepalanya putus. Itu ibarat bagi kita bahwa kematian mengintai kita. Dalam keadaan apakah kita akan mati? Pada saat itulah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kadzaba bil ba'ts faqad kafar. Faman kadzaba bil ba'ts kafara. Barang siapa yang mengingkari hari pembalasan, hari kebangkitan, maka dia sudah kafir. Maka jika ada orang yang mengatakan bahwasanya hari kebangkitan, hari kiamat itu hanya sebuah dongeng, dia sudah kafir. Siapapun orangnya. Yang mengatakan, nah itu cuma dongeng. Kafir jika dia mengatakannya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Dan bukan karena gila. Ya, dia sudah kafir, hati-hati. Dalilnya adalah surat At-Taghabun ayat ke-7, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala warabbi latub'atunna tsumma latanabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'alallahi yasir. Benar, demi Tuhanku, sungguh kalian akan dibangkitkan dan sungguh kalian akan diberitahu tentang apa yang kalian perbuat, dan itu bagi Allah sangat mudah. Sekarang saya tanya, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sangat mudah bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada yang tidak sangat mudah bagi Allah. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, suruh dia melihat bagaimana bayi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah menciptakan bayi dari tidak ada menjadi ada. Betul tidak? Ya, dari tidak ada menjadi ada. Mana yang lebih sulit, mengembalikan atau menciptakan? Menciptakan. Kalau mengembalikan hanya rekonstruksi ulang. Sudah ada modelnya. Ya. Orang-orang sekarang mampu untuk merekonstruksi piramid yang apa, dari ribuan balok-balok batu yang beratnya itu beberapa ton satu baloknya, sampai setinggi 113-123 meter ditumpuk ke atas, mampu merekonstruksi, ya, karena sudah ada modelnya. Coba membuat ulang, membuat apa namanya, membuat dari awal, sampai sekarang pun para ahli tidak terfikir bagian membuatnya. Dengan ada ruangan dalamnya ke atas dan ke bawah, dan naik ke atas itu tidak bisa tegak begini. Jongkok apa? Dengan menunduk. Saya sudah sampai masuk ke dalam, ke atas, ke tempat penyimpanan Fir'aunnya. Dan sirkulasi udaranya berjalan dengan baik. Itu padahal baru dia buatan manusia, manusia sudah bingung. Ya. Padahal penciptaan manusia lebih rumit. Tapi kemudian mengingkari tentang apa namanya, tentang kebangkitan. Padahal hari membangkitkan itu jauh lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Kemudian lihat langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi dengan segala benda-benda angkasa yang ada di atasnya, ya. Ya, kita tinggalkan orang-orang mengatakan bumi itu datar. Ya. Saya nggak tahu mereka kalau bumi datar itu nanti kalau sepertinya ke ujung jatuhnya kemana. Jadi kita tinggalkan apa namanya, kita lihat. Mana yang lebih rumit? Penciptaan langit dan bumi atau membangkitkan kembali? Bahkan kebangkitan kembali itu disaksikan oleh mata kepala kita sendiri. Contohnya apa? Contoh langit, apa namanya? Tanah yang tandus. Antum kalau di kampung kan kalau kemarau lihat tanah sampai belah-belah kan? Tidak ada satupun yang tanaman hidup. Tidak ada ikan di sana. Ikan mah hidup di mana? Kering. Turun hujan deras berhari-hari, mulai tumbuh rumput, tumbuh tanaman, ada ikan dari mana? Itu di dunia. Dan Allah sanggup menciptakan lebih dari itu. Ya. Makanya orang-orang yang mengingkari kebangkitan adalah orang-orang yang tidak berpikir memakai akal. Pakai apa mikirnya? Entahlah, entah pakai dengkul, entah pakai lutut. Sama aja. Ya. Yang jelas tidak pakai akalnya. Dan kemudian hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu menentukan adanya kebangkitan. Agar apa? Bagaimana kita katakan tadi, agar orang yang berbuat baik mendapatkan balasannya, orang yang berbuat buruk dapat balasannya. Jika tidak, maka Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Na'udzubillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak mungkin. Ya. Allah tidak menciptakan manusia secara main-main dan sia-sia. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mudzirin. Allah mengutus semua rasul itu sebagai pemberi peringat, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Makanya antum nanti kalau berdakwah, ya, dengan semampu antum, itu jangan hanya memberi kabar gembira saja, tapi berikan peringatan. Juga jangan hanya berperingatan saja, nakut-nakutin aja kerjanya, tapi juga beri kabar gembira. Dua-duanya harus seimbang. Ya. Beri kabar gembira dengan memberi peringatan. Jangan hanya kalau nanti berdakwah itu hanya apa namanya, umat diperintahkan atau diajak untuk menghitung amal saja. Hari ini saya buat amal apa, amal apa, amal apa, catat ya. Hari ini saya sudah ini, sudah ini, seperti dalam salah satu sinetron ya, yang suka mencatat amal baiknya. Tapi disuruh juga untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, keburukannya berapa banyak ya. Jangan-jangan catatan keburukannya lebih banyak. Makanya dalam sebuah atsar itu, di antara salaf ada yang berkata, ya hasrata 'alal ibad, betapa menyesalnya hamba, betapa sayangnya hamba ini. Kenapa? Kam min dhanbin fa'altahu al-yawm, berapa banyak dosa yang engkau lakukan pada hari ini. Wa kam min khairin taraktahu al-yawm, dan berapa banyak kebaikan yang engkau tinggalkan pada hari ini. Itu yang kita tanyakan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak mempunyai lagi hujjah, tidak punya lagi alasan di hadapan Allah setelah diutusnya rasul. Artinya apa? Tidak bisa beralasan, kami belum tahu ya Allah. Itu ada rasul. Tidak ada uzur untuknya. Kami tidak mengenal Islam, sudah ada rasul, sudah ada para dai yang mendakwahkan. Kamunya saja yang tidak mau dengar. Ya. Itu secara umum, walaupun secara khususnya kita tidak boleh memvonis orang secara sembarangan. Ya. Jangan kemudian nanti antum tahu ada kawan yang suka berkedukun langsung, wah kafir, musyrik. Tidak, sudah dakwahi belum? Dakwahi dulu. Ya, kalau dakwahi dalam menolak, bla bla bla, berarti sudah jatuh vonis padanya, kita tanggul, kita tinggalkan. Ya, seperti itu. Cuman jelas bahwa diutusnya para rasul itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Ya, yaitu apa? Menegakkan hujah. Apa itu hujah? Argumen, alasan bagi manusia agar tidak lagi punya alasan mereka tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa awaluhu Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, dan nahi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya Nuh adalah awal atau rasul yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih, sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada kamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di sini Allah SWT hanya menyebutkan setelahnya, tidak menyebutkan sebelumnya. Artinya apa? Tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa yanhahum 'an 'ibadati tagut. Dan setiap umat Allah utus seorang rasul kepadanya. Dari mulai Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari beribadah kepada tagut. Tagut itu adalah apa? Semua yang melewati batasan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man tajawazal hadd. Ya, termasuk yang meminta dirinya untuk ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang minta disembah, termasuk Firaun, berarti dia tagut. Siapapun Termasuk juga apa namanya ya, mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, baik itu Ahmadiyah ataupun apapun, itu adalah tauhid yang wajib kita ingkari. Termasuk orang yang mengatakan bahwasanya non muslim lebih baik kepada muslim, itu termasuk melampaui batas, tapi tidak mungkin ya. Bagaimana orang yang ingkar kepada Allah, kepada Tuhannya, itu lebih baik kepada orang beriman kepada Allah? Karena apa? Karena dalam Islam baik buruk itu dalam timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan menurut akal saja. Karena akal itu akan berbeda. Kalau baik buruk menurut akal itu sama dengan cantik dan tidaknya menurut mata manusia. Bagi yang cantik adalah istrinya tentu, ya. Bagi antum tidak ada yang cantik, kenapa? Belum punya. Kesitu lagi jadinya. Ya itu seperti itu. Ya, tapi kalau timbangannya Al-Quran Sunnah, maka solehah. Nah, itu timbangan Al-Quran Sunnah. Itu ada apa namanya? Timbangan apa namanya? Timbangan dan takarannya jelas. Ya. Tidak mungkin kata si A solehah, kata si B tidak, kalau sama-sama timbangannya Al-Quran Sunnah. Ya. Begitu. Maka jangan mau ditelikung. Kok jadi kesana ya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan menghindari taghut. Ya. Memang di sini apa namanya? Ada perbedaan pendapat tentang siapakah nabi setelah Adam alaihi salam. Bagi Syekh Utsaimin yang setelah Nabi Adam alaihi salam dan banyak ulama juga adalah Nuh, ya, sebagai rasul pertama. Tapi kemudian sebagian apa namanya, sebagian ahli sejarah lain mengatakan adalah Idris. Ya, kalau kita melihat dari dalil-dalil ternyata memang yang lebih kuat adalah Nuh alaihi salam, ya. Termasuk ada hadis yang mengatakan anta awwalu rusuli, ya, di mana hadis syafaat. Ketika para umat manusia, ya, meminta syafaat, datang pertama kepada Adam alaihi salam. Nabi Adam menolak. Kenapa? Karena dia sudah berdosa, di mana Allah Subhanahu wa taala belum pernah malah seperti itu sebelumnya ataupun sesudahnya. Idzabilan Nuh, pergilah kepada Nuh. Maka para umat manusia pergi kepada Nuh dan mengatakan seperti itu. Engkau adalah awal rasul, rasul yang pertama. Wallahu taala alam. Baik, ikhwati fillah, kalau ada pertanyaan silakan. Nampaknya sekali lagi nih. Padahal mendaratnya jam berapa mendaratnya? Jam 9. Ya sudah pas mendarat saja salat di jamaah. Iya, di jamaah saja nanti pas mendarat. Kecuali kalau mendaratnya jam 5 pagi gitu nanti, berarti sholatnya atas pesawat. Tapi kalau mendaratnya di mendaratnya jam 5 ya sudah. Apa jam 9 ya bisa aja. Berapa nanti pas turun langsung di jamaah, tapi tidak di kosor. Kecuali kalau memang dalam perjalanan. Contohnya mau ke mana? Mau melamar ke Makassar gitu ya. Jauh sekali. Nah pas sampai ke Makassar itu jam 9 malam boleh jamaah kosor. Tapi kalau antum pulang dari Makassar ke Bandung mendarat, contohnya naik dari Makassar jam apa namanya, jam 6, belum itu, belum apa namanya, belum maghrib, mendarat di Bandung jam 8 pas sudah isya. Ya sudah di Bandung sholatnya jamaah maghrib isya, tapi hanya jamaah saja tanpa kosor. Allah anak. Kalau yang kemasan dikosor karena itu kita dalam safar perjalanan. Tapi kalau pulang ke Bandung ya enggak, kan udah pulang. Gitu ya. Allah anak. Ada lagi? Harusnya belajar tanyanya kepada Ustaz Zul, Hendra, Fikih. Kalau saya tanya, boleh tanya apa mahar ideal berapa? Ya. Kita niat, misalnya kalau kita belajar, kita niatnya tuh untuk kuliah. Atau misalnya kita baca Al-Qur'an nih, itu niatnya untuk dapat sertifikat praktis. Terus kita niat gunanya sertifikat itu untuk kuliah kemana gitu, kuliah ke tengah itu. Selama kita belajar Al-Qur'annya, itu apakah niatnya salah atau enggak? Niatnya kurang tepat. Niatnya adalah harusnya kita dapat disempurnakan, mendapatkan ijazah agar apa, agar bacaan kita benar sesuai bacaan Rasulullah SAW. Itu bukan hanya dia mendapatkan ijazah saja, ya. Kalau baca Quran, belajar pun sama. Kita belajar agar bisa masuk kuliah untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah belajar, begitu. Jadi sempurnakan, ya. Allah Alam. Kan Rasulullah pas di Perang Badar pernah berdoa, kalau misalkan mungkin yang kalau yang saya tangkap tuh agak sedikit memaksa Allah, itu apakah termasuk tuntutan apa gimana sih? Itu sebenarnya bukan tuntutan, ya. Allahumma in tuhliku hadhihi al-ashabah falantu bakil ab. Itu hanya sebuah kekhawatiran dari Rasulullah SAW. Allahumma di Rasulullah hanya apa, memohon, bukan menuntut. Allahumma anzil ma wa'adtana wa'adtani, ya, ya Allah turunkan apa yang telah Engkau. Kita meminta bukan menuntut, ya. Kalau menuntut itu, kalau menuntut itu adalah apa? Menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Tapi kalau seperti antum sudah menikah, ya, kemudian mendapatkan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji, ya, berjanji untuk apa namanya? Untuk memudahkan orang yang sudah menikah. Maka kita, ya Allah, tolong berikanlah janjimu. Karena sudah ada janji dari Allah. Tapi kok amal kita, memang amal kita sudah terima belum? Kok nuntut-nuntut? Ya. Kalau memang sudah janji dari Allah, kita boleh memintanya. Begitu. Seperti kita meminta rahmat Allah, itu karena sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita penuntut, ya Allah, aku harus masuk surga, aku sudah masuk Islam. Harus dari mana? Dari Hong Kong. Ya, seperti itu. Jadi ada, itu ada masalah adab dalam berdoa Allah. Ada lagi? Kok jadi ini, jadi apa? Jadi agak gampang setelah mendengar kata-kata mahar. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.